Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala isani wa syukurlahu wa natufidihi wa mtinani. Asyadu ala ilaha illallah wa kabula syarikala ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh hada'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada sore ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita mengkaji hadis-hadis pendek sampai hari ini. Sampai kalau enggak salah 297 ya. Kemarin di 298. Kalau musnif rahimahullah ta'ala An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birr wal ithm. Qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karifta ayyatali alaihi an-nasu rahu muslimun. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nawas ibn Sam'an, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birr dan al-ithm, tentang kebajikan, tentang kebaikan atau dan juga dosa. Mempertanyakan tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Tentunya ketika kebaikan dijelaskan agar bisa beramal kebaikan, ketika dosa dijelaskan agar bisa menjauhi dosa. Itu biasa kebiasaan para sahabat. Bertanya tentu untuk kebaikan, bukan untuk yang lainnya. Karena itu pertanyaan sahabat itu semuanya indah, beda dengan orang-orang zaman sekarang. Tanya-tanya untuk cari masalah, tanya-tanya untuk membuka syubhat dan fitnah. Ya, apalagi yang sudah kena pemikiran filsafat, ini sudah rusak akalnya. Tanya-tanya sesuatu supaya orang-orang menjadi kacau dan menjadi bimbang dari kebenaran. Dulu ada di masa Umar, saya lupa namanya, kalau tidak selalu sama bin Usam, selalu berpikiran leneh-leneh di masa Umar jadi khalifah. Maka Umar langsung menghajarnya, soal guru-guru menyiksanya. Sudah pingsan, taruh penjara. Sudah sembuh, panggil lagi, cambuk lagi. Setelah pingsan, masukkan penjara. Begitu terus-menerus. Sampai di kali yang berapa itu mau diajar lagi, ya Amir Rominin, kalau kau mau membunuh aku, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kau inginkan apa yang ada di kepalaku, syubhat sudah hilang, sudah hilang. Akhirnya baru dilepas dan dikembalikan ke desanya, tapi penulisnya di seluruh takdirnya. Sampai betul-betul Usama bin Affan ini hilang pemikiran bid'ahnya. Begitu cara Umar berbid'ah. Kalau zaman sekarang kalau diberi kesempatan berbicara alul bid'ah ini, kalau diwawancarai pendapatnya bagaimana, nah ini jadi rusak. Kalau di masa Umar, orang yang berpikiran nyeneh-nyeneh diajar sampai syubhat di kepalanya hilang. Coba pimpinan-pimpinan seperti ini tidak usah presiden, mulai dari camatnya, lurahnya, ada yang aneh-aneh gitu kan, mulai camat, mulai wali kota, mulai gubernur, terus dapat rakyat yang aneh-aneh pemikirannya campur ya, dan tidak diberi kesempatan berbicara cepat nunggu orang-orang yang punya pemikiran aneh-aneh seperti ini, syubhat akan lenyap. Nah, maka beliau bertanya tentang kebajikan dan dosa. Al-bir khusnul khuluq. Nabi jawab, al-bir itu khusnul khuluq, bagusnya akhlak. Karena memang akhlak ini masuk dalam segala lini ibadah. Jadi kalau orang akhlaknya baik, insya Allah akan banyak berbuat kebajikan. Karena semuanya ibadah itu masuk padanya akhlak, dalam akidah, dalam amalah, dalam apa, puasa, sholat, ya semua masuk padanya akhlak. a'malul mu'minina iman, iman ahsanahu khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, iman. Orang yang paling baik akhlaknya, iman sebetulnya. Sebutkan iman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ini iman, akhlak masuk pada iman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min gitu. Nabi katakan, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Siapa Rasulullah? Man lam ya'man jahru bawai kok, orang yang tetangganya enggak aman dari kejahatannya. Awas. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir wa la yakul khaira alias mu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dalam perkara yang baik dan atau diam, akhlak juga. Maka akhlak masuk pada akidah. Akhlak masuk pada salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlak masuk pada zakat, pada puasa, mengambil ada kaulan zuhur, wa min labihi wa laisa lillahi hajatun fi ayyadi at'amahu wa syarabah. Siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan ucapan dusta, beramal kedustaan, akhlaknya enggak baik, suka dusta, maka enggak butuh Allah tinggalkan apa rendah ke akhlak. Karena itu orang yang berbaik, yang baik akhlaknya itu sumber kebaikan, dia akan banyak mendapatkan kebaikan dengan akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik ini memiliki kewibawaan, memiliki apa kewibawaannya, harga diri lah begitu kalau bahasa kita. Orang yang baik akhlak itu punya harga diri. Siapapun dia, walaupun dia orang yang mungkin orang fakir mungkin ya, orang yang kurang pendidikannya mungkin. Tapi kalau akhlaknya baik, dia pasti punya harga diri di mata siapapun. Maka itu Imam Syafi'i pernah berkata, arkanu mu'ah arba'un. Apa rukun mu'ah itu ada empat kata beliau. Di empat ini kalau ditunaikan pasti orang punya mu'ah. Sebaliknya empat ini kalau diterjang bisa jatuh mu'ahnya siapa juga ya. Empat ini adalah rukunnya mu'ah. Kalau ingin punya harga diri di mata siapapun, kewibawaan, maka adalah dia menjaga empat ini. Karena Imam Syafi'i adalah husnul khuluq, yang pertama adalah bagusnya akhlak. Orang kalau akhlaknya baik, dimuliakan orang, dihargai orang. Tapi jika tadi orang punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan, tapi akhlaknya buruk, orang jijik, jatuh harga diri orang. Siapapun dia, kalau dia akhlaknya dia tua, buruk akhlaknya, omongannya kasar, suka ngeremehkan orang, suka hina orang, suka dolimi orang, hancur harga diri seorang, siapapun dia ketika akhlaknya buruk. Maka yang pertama, kalau orang tinggi punya harga diri dan muru'ah, dan dia menjaga akhlaknya. Yang kedua, as-saha, kata Imam Syafi'i. Saha itu dermawan, suka memberi harta, kalau punya harta, waktu, kalau dimintai waktu, memberi ilmu, kalau punya ilmu, tenaga, kalau dimintai bantuan tenaganya. Oh ya, sakha, dermawan. Tidak kalau orang baik. Siapa yang mencintai orang baik? Tidak ada. Dicela, Allah saja mencela, Nabi mencela, apalagi manusia. Wa amma man bakhila wastaghna. Berkait dengan babil khusna, fasanu yassiru lil usra. Ada pun orang yang bakhil dan merasa congkak, merasa cukup, maka Allah akan jalankan, jauhkan dari jalan-jalan kemudahan, berikan jalan kesulitan. Ya. Wa man yuqasuka nafsi wa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari kebakilan dirinya, mereka adalah orang yang beruntung. Salah satu muhlika itu tiga hal yang membinasakan, ya antaranya sukhul muta, kebakilan yang ditaati. Wattaqu suha fa in suha ala kaman kana qablakum. Hati-hatilah kau dari kebakilan, dan kebakilan yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Allah kan maksudnya mencela, manusia pun tidak ada yang mencintai kebakilan. Maka adalah kalau kita ingin punya harga diri, as-saha, jadilah diri kita menjadi manusia yang dermawan. Apapun yang kita bisa memberi manusia, kita beri. Yang ketiga adalah tawadhu. Tawadhu lawannya kibir, tidak menolak kebenaran datang dari siapapun, dan tidak suka meremehkan orang. Tawadhu. Maka orang yang tawadhu pasti punya harga diri, tidak congkak, tidak sombong. Orang sombong Orang yang enggak pede itu yang sombong. Nah, dia enggak mau berpenampilan apa adanya. Maka dia menyombongkan diri supaya orang mau memuliakannya. Makanya orang sombong itu enggak pede. Ya percaya diri. Makanya dia sombongkan hartanya, sombongkan pangkatnya. Supaya punya harga diri kan gitu ya. Itu enggak pede orang sombongnya. Yang ketiga al-sahah, yang keempat adalah an-nusuk. An-nusuk ini ada dua makna, ada nusuk bermakna berkorban, dihara korban. Bisa nusuk adalah orang yang rajin ibadah, orang yang banyak ketaatannya. Nah, kalau yang banyak ketaatannya, itulah orang yang punya harga diri. Nah, husnul khuluq, bagusnya akhlak. Yang kedua al-ismu, adapun dosa adalah mahaka fi sadrika, apa yang membuat gundah kacau di hatimu. Yang tidak tenang, risau di hatimu, itu namanya dosa. Dosa itu selagi orang masih bagus fitrahnya, siapapun dia, kalau dia terjatuh dalam dosa pasti hatinya enggak tenang. Itu kalau masih baik fitrahnya, kalau udah rusak ya enggak, udah rusak, mandi rusak dia sudah tidak biasa saja, bahkan dia bangga bisa dengan dosa-dosanya. Ya dosa bisa bangga, ini udah rusak orang yang seperti itu. Tapi yang masih bagus fitrahnya, ketika dia dosa pasti hatinya tidak akan tenang. Wa kaita iyatani alai anas, dan dia tidak suka kalau perbuatannya itu diketahui manusia, itu sifat dosa. Dia enggak senang kalau perbuatannya diketahui manusia. Dia sendiri tidak tenang dan dia enggak suka kalau perbuatan itu diketahui manusia. Itu sifat daripada dosa. Nah. Ini suatu bentuk dua hal yang bertolak belakang dari kebaikan dan dosa. Jadi ambil petik adalah pelajaran adalah akhlak yang baik. Ini yang kita cari, yang kita upayakan bagaimana kita mendidik. Jadi kita menjadi orang yang berakhlak baik. Setidaknya empat hal yang harus kita miliki untuk kita mendidik diri kita menjadi orang yang berakhlak baik. Pertama adalah kaful adza. Kita berupaya untuk menahan diri. Kalau kita ingin jadi orang baik, langkah awal adalah apa? Kaful adza, kita tahan diri kita. Jangan sampai lisan kita, tangan kita mengganggu atau menyakiti orang lain. Itu awal, langkah awal. Jadi kalau jadi orang baik itu tahan dulu dari mendzalimi orang. Kalau tahan, jangan ganggu orang, jangan nyakiti orang, baik dengan lisan kita atau tangan kita, langkah awal ini. Kalau ingin jadi orang baik. Yang kedua baru badrun adza, suka memberi. Tangannya enggak memukul, malah memberi. Lisannya tidak mencaci, enggak memaki, malah menasihati, mengajak kebajikan, mengingatkan dari hal yang tidak baik, amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan orang yang berselisih misalkan. Nah, lisannya bukan nyakiti, malah mengajak kebaikan. Yang kedua adalah badrun adza, suka memberi. Sebab kadang-kadang orang yang tidak suka mendzalimi orang. Bagus ya. Tapi ketika kita berdekatan dengan dia, orangnya bagus, gak pernah mendzalimi. Tapi pahil ternyata orangnya. Ya, pahil sekali. Nah, jadi tidak sempurna ya, untuk sampai ke jenjang akhlak yang baik. Angkanya sudah bagus, gak suka mendzalim. Tapi ternyata dia punya sifat berakhir. Nah, maka dia harus melangkah kedua, setelah tidak suka berbuat mendzalim, baik tangan dan lisannya, dia harus menjadi orang yang suka memberi. Yang ketiga adalah sabar alal adza. Dia sabar dari gangguan. Kadang orang baik sudah tidak membedulimi orang, juga dermawan. Tapi ketika diganggu, wah dia lebih marah daripada yang ganggu. Kalau disakiti, dia lebih kejam membalasnya daripada yang menyakiti. Nah, ini juga harus menyempurnakan diri. Sabar alal adza. Sabar ketika mendapatkan gangguan. Dia bisa membalas. Tapi dia lebih suka sabar, bahkan memaafkan. Ini sempurna ya orangnya. Lalu yang keempat adalah penyempurnanya adalah talaqatul wajh. Wajahnya selalu familiar. Kalau ketemu saudaranya, wajahnya selalu murah senyum. Kalau kita senang disikapi dengan wajah seperti itu kan. Kalau kita ketemu ikhwan, assalamualaikum, kita saling senyum kan. Senang pasti kita. Ya, maka dalam kita pun berlingkas begitu, membuat orang lain juga senang. Sebagaimana kalau kita senang kalau ketemu teman disikapi dengan senyum. Ya. Nah, itu tawakatul wajah, wajahnya familiar. Ya, wajahnya murah senyumnya. Nah, senyum itu adalah sesuatu yang buat orang bahagia. Maka dikatakan Nabi, la tazkirana min ma'rufi syai'an walau antam alau antam fa'afaka biwajahin tali. Kau jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun kau hanya berwajah manis ketika bertemu dengan saudara. Jangan kau meremehkan kebaikan. La tazkirana min ma'rufi syai'an. Kau jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kau hanya berwajah manis ketika bertemu dengan saudara. Itu empat langkah untuk kita mendidik diri kita menjadi anak yang baik. Yang kedua, tentang dosa. Kita pelajari, kita ketahui apa dampak buruk dari dosa supaya kita bisa menjauhi, membantu kita untuk menjauhi ketika seorang memahami betul apa itu dosa dan dampak buruknya. Ya, pertama membuat hati enggak tenang. Hati enggak merasakan ketenangan dengan merasakan kerisauan dan gudah gulana hati itu kalau banyak berbuat dosa, bahkan bisa sampai ke jenjang keruhnya hati, bahkan matinya hati. Ya, bisa sampai keruhnya hati dan matinya hati. Dipelajari dulu dosa, biar orang waspada, berhati-hati tidak gampang berbuat dosa setelah dia pelajari tentang dampak buruk daripada dosa dan maksiat. Yang kedua, dosa itu mewariskan kehinaan. Nah, tidak ada orang itu mulia karena dosa, tidak ada. Sejarah enggak mencatat dulu. Baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, tidak ada orang yang mulia itu karena berbuat dosa. Kalau ada orang yang mulia karena berdosa, ya jangan, mereka sama-sama berdosa. Kalau ada datang artis Hollywood ke Solo, yang datang siapa? Yang nyambut siapa? Orang-orang tulabul ilmi, santri-santri pondok pesantren salafi mau nyambut artis Hollywood datang ke manahan misalnya, mau lihat pentas mereka, nggak ada satu yang melihat. Yang datang ya seperti mereka semua. Itu namanya bukan memuliakan karena sama-sama berdosa. Tapi kalau yang datang saya Soleh Fauzan, yang datang siapa? Siapa? Orang Sari. Mulia. Nah, itu dosa. Bahaya paling besar satu adalah bisa mematikan hati. Yang kedua, bisa menjadikan seorang menjadi hina. Ya. Ghazali Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala berkata dalam bait syairnya, "Ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yuhida dhulla idmanuha. Fatarku dunubi hayatul qulubi wa khairu nafsika isyanuha." Aku melihat dosa itu mematikan hati. Yang tidak dosa mewariskan kecuali kehinaan. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati. Sebaiknya kita selalu memaksiatinya, melawannya. Kata beliau, aku melihat dosa itu mematikan hati. Dan itu senada dengan hadis. Rasulullah mengatakan, "Idza adnaba al-abdu dhanban, lu kita sauda fi qalbihi." Apabila salah hamba berbuat dosa, tercoreng hitam di hatinya. Juga dalam hadis riwayat Muslim, jadi Khutaifah ibn Yamr radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Turradul fitanu kal aradi hasirin udan udan fa yuqabil usibuha nukita fi nuqtatun sauda wa yuqabil anqaraha nukita fi nuqtatun baita hatta tasira ala qalbayni al abyad mithlu safa la tadruhu damma damati samawati wal ard wal akharu aswad kal kunzi mujahinan la ya'rifu mahruman wa la yunkiru munkaran ila ma ushiba min hawahu." Dosa itu menimpa hati manusia seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Setiap kali seorang manusia berbuat dosa, maka tercoreng hitam di hatinya. Setiap kali seorang selamat dari dosa, tercoreng putih di hatinya. Hingga manusia terbagilah menjadi dua hati. Hati yang pertama, hati yang putih. Hati ini seperti cahaya mutiara yang terang benderang. Hati ini tidak akan terbayar dari fitnah apapun selagi langit dan bumi masih tegak. Adapun hati yang kedua seperti panci yang tertelungkup. Hati ini tidak pernah mengenal yang baik, tidak pernah mengingkari yang buruk kecuali yang digandrungi oleh hawa nafsunya, tidak mengenal kebaikan, tidak mengingkari keburukan. Alhamdulillah, hati apa ini? Kebaikan tidak dikenali, keburukan tidak diingkari. Kadang ada orang tidak mengenal kebaikan tapi masih mengingkari keburukan, masih ada lumayan nih. Dia tidak mengenal kebaikan, dia ada kebaikan juga mental juga, tapi masih mengingkari keburukan juga, masih ada lumayan nih. Tapi kata Nabi ini, kebaikan gak dikenalinya, kemurahan gak diingkarinya. Naudzubillah, itu mati, mati. Jangan sampai seorang sampai ke jenjang hatinya demikian. Sulit ditambahnya, diharapkan hidupnya bagaimana? Udah mati, sebagaimana jad, kalau mati yang gak bisa ditemukan oleh obat apapun, dokter siapapun. Kalau hati sudah seperti tadi, gimana mau dinasihati? Kebaikan gak dikenal. Ditakut-takuti, keburukan gak diingkari, sudah gak bisa sembuh. Bagaimana jasad ketika sudah mati gak bisa sembuh? Didatangkan obat semahal apapun, dokter secanggih apapun, gak bisa sembuh. Nah itulah insya Allah dengan kita mempelajari, memahami tentang dosa dan kehinaannya akan membantu kita untuk bisa berhati-hati. Kedua tadi ya, mendatangkan kehinaan di dunia dan kehinaan nanti. Banyak ayat Allah yang menyebutkan dari demikian. Nah, lanjutnya hadis selanjutnya. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW alaihi wasallam innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah aina al-mutahabuna bi jalali al-yawma dhillu bi dhilli yawma la dhilla ila dhilli rawm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, diskusi. Siapakah amanah al-mutahabuna bi jalali? Siapa amanah? Di mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena kemuliaanku? Dulu di mana? Siapa? Mana orang-orang yang dulu di dunia mereka saling menjalin ukhuwah Islamiyah karena aku, saling mencintai karena kemuliaanku. Jadi ukhuwah Islamiyah ya, ukhuwah bukan karena nasab tapi karena seagama, seakidah. Mereka menjalin saling mencintai karena Allah. Al-yawma pada hari ini, hari kapan? Hari kiamat nanti. Udilluhum fidilli, aku akan naungi mereka fidilli dengan naunganku. Yawma landina, di hari tidak ada naungan illa dilli, kecuali dari naunganku. Luar biasa ya. Modalnya cuma apa? Saling mencintai. Ya, saling mencintai karena keagungan Allah, menjalin ukhuwah Islamiyah. Ternyata bisa mendatangkan suatu kemuliaan yang begitu luar biasa, sehingga orang-orang yang judulnya di dunia saling menjalin cinta kasih karena Allah itu akan dapat naungan. Luar biasa ya. Dalam hadis yang lain, orang yang mencintai karena aku, bertemu karena aku, berpisah karena aku. Tujuh golongan yang dapat naungan itu di hari yang tidak ada naungan itu, seorang yang saling mencintai karena aku, bertemu karena aku, berpisah karena aku. Keutamaan yang lain, orang yang membangun rasa kasih sayang yang karena Allah akan mendatangkan kewalian. Akan mendatangkan apa? Kewalian. Disebutkan dalam hadis Qudsi, Allah beriman, wajibat mahabbati. Wajibat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaanku. Jadi Allah wajibkan dirinya untuk mencintai. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiyya. Teruntuk orang-orang saling mencintai karena aku. Ya. Teruntuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Cuma mudah ini ya. Tapi ini enggak mudah juga. Ya. Banyak orang menjalin kasih sayang itu kayaknya sih kayak Allah, kayak karena Allah. Sebenarnya ternyata telah telusuri tidak. Ya, saya berteman sama kamu cinta kamu karena Allah. Bagus. Kenapa? Menguntungkan duniawinya sama dia, menguntungkan. Begitu orang dicintai jatuh pahit, misalkan bangkrut usahanya, enggak bisa lagi banyak bantu-bantu misalnya. Sudah mulai menjauh. Ya, sudah mulai menjauh. Dulu tiap pekan tanya kabar, gimana kabar? Tapi setelah orang jatuh pahit misalkan, enggak pernah tanya kabar. Ya. Hubungannya menjadi sangat jauh. Ternyata orang ini berteman karena kepentingan, ya, duniawi. Makanya enggak mudah membangun cinta karena Allah, enggak mudah. Betul-betul ikhlas, ya, berteman karena Allah. Susah, senang, karena ikhwanku, saudaraku di jalan Allah. Fakunu ibadah Allah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi enggak mudah membangun cinta karena Allah, tidak mudah. Kita lihat nanti pasukan kita betul-betul enggak karena Allah. Ya, itu ketika teman kita banyak masalah, ya, banyak membutuhkan bantuan. Di mana kita ketika itu? Apakah sama ketika teman kita banyak beri manfaat dengan sama ketika teman kita sudah mulai banyak butuh bantuan? Kalau ada perbedaan, berarti selama ini pertemanannya bukan galau. Tidak mudah. Ya, keikhlasan dan kejujuran hati wah Islam itu tidak mudah. Dan Allah tahu siapa yang betul-betul membangun kasih sayangnya karena Allah dan hanya karena kepentingan asas manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya di sini. Ya mungkin karena kita sering ketemu belajar bersama di sini, tak tersadarkan diri kita sudah mulai sering mencintai karena Allah. Ya, tidak ada kepentingan kecuali kita saling mencintai karena Allah. Betul, dijaga pertemanan ini dengan baik, jangan dirusak. Ya, apalagi hanya masalah perkara-perkara duniawi, jangan. Rasulullah dilarang oleh Allah. Fasbir nafsakan mana tiada guna kau bawa keluar dari waras yang di tengah wajah. Walau tak tua ina kan adum turut zina terhayat di dunia. Walau tu iman anfalah kau bawa andikina watalah awak wakana amru furqa. Baik Muhammad, sabarkanlah diri kamu untuk bersama orang-orang yang berdikir di waktu pagi dan di waktu sore, orang sore. Jangan kau tinggalkan mereka hanya masalah-masalah duniawi, jangan. Ya, jangan kau tinggalkan mereka hanya masalah-masalah duniawi, hanya masalah-masalah sedikit ya. Misalkan ente utangnya sama saya 100 atau 150 ya? Oh, ingat saya 100. Wah, ingat saya 150. 100, 150. Akhirnya kayak bisa ya enggak? Hanya masalah sisa 50.000. Kenapa enggak ada yang ngalah? Yang ngalah mungkin ya, oh iya udah. Saya mungkin yang salah, saya siapa lah dia yakin 100 ya. Tapi dari 5.000, oh iya iya mungkin saya yang 150. Siap, siap, siap. Jangan sampai ya, enggak ngalah semua. Makanya bubar pertemanan hanya masalah uang 50.000. Pertemanan bertahun-tahun sehingga saya 100, sehingga saya 50. Ah, nanti nanti. Ini yang kembalikan terus bubar pertemanan. Alhamdulillah. Hanya masalah kenapa enggak ada yang ngalah. Oh, mungkin saya ingat saya 150.000. Walaupun dia yakin 100.000, tapi dia enggak mau hanya masalah 50.000 putus persaudaraan. Gimana imannya? Iman. Kita disolatkan 40 jin, 40 orang ya. Tidaklah seorang muslim mati berdiri di depan jenazahnya 40 orang di taubat, 40 di taubat ya. Enggak usah banyak-banyak. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia berdiri menyolatkan jenazahnya 40 dari kalangan taubat itu terima syafaat mereka. Nah, kalau kita hilang teman kita di taubat satu, rugi dua apalagi. Nah, orang yang baik itu bermanfaat di dunia, bermanfaat di alam kubur nanti ketika kita meninggal disolatkan dan di akhirat akan diberikan syafaat. Ya, maka kalau kita hanya masalah sedikit bubar, nah siapa yang ingatkan kita lagi kalau kita meninggal teman-teman kita bukan dari para bangsa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua hewan di sini menjadi saudara-saudara saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyamdik syadu'ala ilah ilah antasulah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.